بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، إن شاء الله kita akan mengkhatamkan qawaid fi asma'illah ta'ala. Untuk bab pertama ini telah kita pelajari sebelumnya 6 qawaid. Qawaidah yang pertama, coba kita merujuk sedikit ya sebelum lanjut kaidah sabi'ah, kaidah ketujuh. Al-qa'idah al-ula yaitu asma'ullahi ta'ala kulluha husna, nama-nama Allah semuanya itu adalah yang terbaik. Asma'ullahi ta'ala kulluha husna itu juga akan nanti berkaitan dengan kaidah yang akan kita pelajari pada hari ini, kaidah ketujuh ya. Kemudian al-qa'idah al-thaniyah asma'ullahi ta'ala a'lam wa awsaf. Ya, a'lam wa awsaf. Tidak sekadar a'lam, melainkan ada juga pensifatan awsaf. Dan itu juga kaidah kedua, sangat berikatan dengan kaidah sabi'ah yang akan kita pelajari hari ini insyaAllah. Ya. Kemudian al-qa'idah al-thalithah, kaidah yang ketiga, asma'ullahi ta'ala, nama-nama Allah ta'ala, in dallat ala wasfin muta'addin tadammanat thalathata umur. Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala kalau menunjukkan pensifatan muta'addi. Nah, muta'addi antum masih ingat? Membutuhkan objek. Maka tadammanat salasata umur, mencakup tiga perkara yang harus kita imani konsekuensinya. Ya, yang pertama yaitu subutu dzalikal ism lillah, bahwasanya nama itu milik Allah, satu. Yang kedua, kita imani thubutus sifah allati tadammanaha lillahi azza wa jalla, adanya sifat ya yang isim tersebut mengandung sifat ya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, thubutu hukmiha wa muqtadaha, yaitu thubut yaitu tertetapkannya hukum dan konsekuensinya. Nah, yang ini, yang salis ini juga berikatan nanti insyaAllah dengan kaidah sabi'ah, kaidah ketujuh yang hari ini kita akan insyaAllah pelajari. Wa in dallat ala wasfin ghairi muta'addin tadammanat amrayn, kalau misalnya menunjukkan hanya sekadar pensifatan tanpa membutuhkan objek, maka mengandung dua perkara, berarti hukum dan muqtadanya tidak ada ya. Al-qa'idah al-rabi'ah, kaidah keempat yang telah kita pelajari, dalalatu asma'illahi ta'ala ala dhatihi wa sifatihi takunu bil mutabaqati wa bil tadammuni wa bil iltizam. Dalalah penunjukan isim-isim Allah ta'ala terhadap zatnya dan sifatnya itu bisa diterapkan dengan tiga metodologi: mutabaqah, tadammun, dan iltizam. Itu tidak begitu berikatan dengan kaidah sabiah. Al-qa'idah al-khamisah, kaidah yang kelima, asma'ullahi ta'ala tauqifiyah la majala lil'aqli fiha, nama-nama Allah itu sifatnya tauqifiyah, itu berhenti pada nas, pendalilannya berpatuk padanya saja dan tidak ada masalah ijtihadiyah untuk penamaan. Dalam artian tidak boleh seseorang berijtihad menentukan ini nama Allah ya, yang tidak ada nasnya sama sekali. Adapun ijtihad tentang khilafiyah, bahwasanya beberapa nama yang ada di dalam Al-Qur'an atau Sunnah ini nama Allah atau bukan, itu ijtihad. Itu ijtihad. ya, seperti Al-Muhsin nama Allah atau bukan, Hafi nama Allah atau bukan. Nah, ini semua ada di Al-Quran ya, atau As-Sunnah. Tetapi untuk urusan dia nama Allah atau bukan, nah itu ijtihad. La majala lil aqli fiha, tidak ada ruang untuk akal bermain dengannya, yaitu sekedar pendapat, pandangan, akal semata tanpa dalil. Al-qa'idah, ya ini al-qa'idah al-khamisah juga masuk insyaallah nanti pembahasan qa'idah sadiah berkaitan. Al-qa'idah sadisah yang alhamdulillah pada pekan kemarin bukan ya kita belajar. Hah? Udah 2 pekan. Iya, masyaallah. Nama-nama Allah ghairu mahsuratin bi'adadin muayyan, tidak terhasr, tidak terbatas dengan gewilangan tertentu, yaitu 99 misalnya. Dan kita telah mempelajari dalilnya dan istinbat hukum dari dalil yang telah disebutkan oleh Syekh di qa'idah sadisah. Insyaallah sekarang kita berlanjut ke qa'idah sadiah. Ya, yang kemarin tolong dibaca lagi. Ada insanuhu, aina insanuhu. Tafadhal. Mimma dallat alaihi sifat wal akhbar kama fa'ala ahli ta'qib min al-jumiyyati wa ghayrihi wa innama kana dhalika al-hadan min imani bina wa bima dallat alaihi min al-ahkam wa sifatillahi wa bihillah wa in kana syai'in min dhalika ma yujiba amma yajibu fiha. Baik, sampai situ dulu. Di Al-Qa'idah As-Sabi'ah, Bismillah, Al-Qa'idah As-Sabi'ah, Jazakallah khairah. Al-Ilhadu fi asma'illahi ta'ala huwa al-maylu biha amma yajibu fiha. Sekarang ada istilah Al-Ilhad. Dan ilhad di sini ada istilah, satu istilah. Kemudian ilhadnya di asma'illahi ta'ala. Ya. Apa itu al-ilhad? Disebutkan di sini al-mailu biha amma yajibu fiha. Al-mailu bil asma'i amma yajibu fil asma'i. Ya. Apa arti al-mail? Al-mail artinya kecondongan. Ya kan? Jadi al-ilhad secara bahasa artinya al-mail wal-udul. Al-mail wal-udul. Mail itu kecondongan. Seperti hanif itu mail, ya. Jadi al-hada yulhidu ilhad, itu mail, kecondongan, udul. Udul, condong belok gitu terhadap atau dalam bab nama-nama Allah Ta'ala. Al-mailu biha yaitu belok dengan nama-nama tersebut, ya, atau membelokkan nama-nama tersebut. Amma yajibu fiha, dari apa yang wajib untuk kita imani. Kalau in Indonesianya kita lihat dulu di ayat Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf, ya, 180. Yang biasa kita pakai juga untuk dalil kaidah pertama. Allah Taala berfirman walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Itu udah pernah kita bahas. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيْجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Nah ini syahid ayat 180 dari surat Al-A'raf sebagai syahid bagi kaidah ini. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ذَرُوا ya, ذَرُهُمْ يَأْكُلُونَ atau ذَرُوا فِيْلْ أَمَرْ artinya اُتْرُكُوا دَعُوا tinggalkan mereka, tinggalkanlah. الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ orang-orang yang يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ orang-orang yang menyalahartikan nama-nama Allah. Jadi ilhad menyalahartikan. Ayat ini ada dua qiraat. Ada qiraat yulhiduna fi asma'ihi dengan masdar ilhad, ada qiraat yalhaduna fi asma'ihi dengan masdar lahad. Ya, dua-dua maknanya sama, al-mail wal-udul. Menyimpangkan, menyalahartikan nama-nama Allah dari makna yang wajib untuk semestinya. Itu semestinya di sini itu mengacu kepada pemahaman salaf. Nah, itu kan. Jadi menyimpang dari manhaj salaf dalam masalah asma wa sifat. Ya. Nah, penyimpangan terhadap asma Allah Subhanahu wa taala itu adalah menyimpangkan nama-nama Allah dari hal yang semestinya. Baik itu cuma 20% atau 10%, yang namanya penyimpangan ya tetap penyimpangan gitu. Karena ini dalam bab akidah dan tentang Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya kata para ulama, syaraful ilmi bi syarafil ma'lum, kemuliaan ilmu sesuai dengan kemuliaan materinya, materi yang diketahui. Nah, sekarang materi yang kita ketahui tentang Allah, dan itu semulia-mulianya ilmu. Kalau dalam masalah yang paling mulia ternyata menyimpang, maka jangan heran masalah yang lebih rendah dari kemuliaan itu ya, lebih menyimpang, lebih diremehkan gitu. Ya. Baik, kita lanjut. Wa huwa anwa, yang namanya penyimpangan, penyalahartian tentang nama Allah itu ada anwa, berapa macam. Al-awwal sebagaimana disebutkan tadi, an yunkira syai'an minha aw mimma dallat 'alaihi as-sifatu wal ahkamu. An yunkira syai'an minha aw mimma dallat 'alaihi as-sifatu wal ahkamu. Model ilhad pertama, mengingkari syai'an minha, sesuatu atau suatu hal, suatu nama, suatu materi, min asma'illahi ta'ala. Mengingkari beberapa nama Allah atau ya semuanya mungkin, sebagaimana kalangan Jahmiyah mengingkari tidak mengimani semua nama, bukan hanya sifat, tapi sampai nama pun tidak mereka imani. Dan mereka menamakan Allah itu sebagai al-wujud al-mutlaq. Al-wujud al-mutlaq itu kalau orang-orang Jahmiyah. Mereka enggak mengimani Ar-Rahman, nama Ar-Rahman, nama Ar-Rahim, nama Al-Qahar, Al-Qadir, Al-Qadir, Al-Muqtadir, dan seterusnya dengan nama Allah yang banyak. Yang diimani oleh Ahlussunnah wal Jamaah keberadaannya, tapi mereka menafikan semua nama-nama itu, dan mereka mengadakan nama untuk Rabb kita Azza wa Jalla, Al-Wujud Al-Mutlaq. Bukan Al-Wujud semata, bukan Al-Wujud semata, tapi Al-Wujud Al-Mutlaq, kata orang-orang Jahmiyah. Ya. Jadi an yunkira syai'an minha itu biasanya kalangan Jahmiyah dan turunannya. Dan turunannya, ya. Jadi tapi lebih dominan an yunkira syai'an minha ini Jahmiyah, ya. Atau bisa juga sedikit dari nama-nama Allah dinafikan. Masih di an yunkira syai'an minha, masih belum sampai au, belum. Seperti orang-orang musyrikun Quraisy, mereka tidak mengimani nama Ar-Rahman. Ya kan? Mereka bilang, apa ini Ar-Rahman, ketika melihat suratnya, Bismillahirrahmanirrahim. Apa ini Ar-Rahman? Kami enggak ngerti. Apa ini? Enggak ada ini dalam bahasa Arab dan sebagainya. mereka mengingkari nama Allah Ar-Rahman. Nah, ini masuk ke mengingkari, ini termasuk ke ilhad, nomor pertama, bagian pertama. Jadi yang awal ini ada dua macam, mengingkari nama atau yang kedua, an yunkira syai'an mimma dallat alaihi sifatu wal ahkam, mengingkari sesuatu yang sifat, ya, sifat-sifat Allah maksudnya, dan ahkam, ahkam di sini konsekuensi hukum yang menunjukkan padanya. Paham di sini? Ya, bisa diartikan mengingkari sifat atau konsekuensi dari sifat. Ya, mengingkari sifat dan konsekuensi dari sifat. Ini as-sifat wal ahkam pernah kita bahas di kaidah ketiga kalau salah. Kaidah ketiga, kalau antum ingat-ingat. Nah, tadi tuh nama-nama Allah semuanya mengandung nama dan sifat, ya kan? Tapi kalau nama-nama yang muta'addi yang membutuhkan objek, itu ada yang ketiga, thubutu hukmiha wa muqtadaha, itu. Paham di sini? Nih, misalnya, misal di masalah bahasa. Saya berdiri, itu ada sifat berdiri enggak di situ? Ada. Kalau Anda bilang saya memukul kamu, menunjukkan adanya sifat memukul dan menunjukkan adanya hukum atau konsekuensi, yaitu pemukulan terhadap kamu. Paham? Bisa dipahami sini? Saya memberi kamu teh. Di sini ada sifat perbuatan memberi dan ada hukum atau muktadha atau konsekuensi, yaitu kamu diberi teh oleh saya. Bisa paham di sini? Oke. Nah, jadi kalau sifat itu, ya sifatnya, perbuatannya tadi memberi, memukul, itu sifat memberi, sifat memukul, sifat berdiri dan seterusnya. Kalau dalam bahasa, kalau ahkam, konsekuensi itu hanya ada ketika sifat tersebut membutuhkan objek. Memukul kan membutuhkan objek, memukul siapa? Ya, saya melihat kamu. Saya melihat kamu berarti ada sifat penglihatan dan juga ada hukumnya. Hukumnya apa? Kamu dilihat oleh saya. Ada hasilnya gitu loh. Kamu dilihat oleh saya. Nah, yang kedua ini mimma dallat alaihi sifat wal ahkam. Ahkam itu berarti asar atau muktadha, efek atau konsekuensi. Hanya ada pada nama-nama yang membutuhkan objek. Siapakah mereka yang mengingkari sebagian apa yang ditunjukkan oleh sifat, ya apa yang sebagian sifat dan hukum? Anda kasih contoh ikhwas sekalian. Ingat-ingat Mu'tazilah gimana akidahnya. Ingat. Mereka menetapkan nama Allah atau menafikan? Ayo jawab. Menetapkan nama-nama Allah. Yang mereka nafikan apa? Sifat Allah. Tapi mereka berkata Allah alim atau tidak? Allah alim. Kata mereka iya atau tidak? Tapi Allah memiliki sifat ilmu. Kata mereka iya atau tidak? Taib. Allah ya'lamu ma fis samawati wal ard. Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi. Mereka mengamini itu atau tidak? Hah? Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi. Mereka mengimani itu atau tidak? Kalau tidak, kafir dong. Jangan-jangan. Bapak ini masya Allah harus dipantau nih Pak ya. Kak, ini cuma kesalahan ini doang, gak masalah. Begini Pak, ikhwas sekalian, Mu'tazilah itu mengisbatkan nama Allah, menafikan sifat, tapi mengimani atau mengisbatkan konsekuensi. Paham? Mereka mengisbatkan nama Allah, mereka menafikan sifat, tapi mereka mengisbatkan konsekuensi dari nama atau sifat itu. Jadi kata mereka, Allah itu alim atau tidak? Ya, alim. Allah Ta'ala mengetahui, Allah Ta'ala mengetahui enggak? Mengetahui, karena alim namanya. Tapi Allah punya sifat pengetahuan enggak? Enggak punya. Tapi apakah terjadi hukum di sana bahwasanya segala sesuatu diketahui oleh Allah? Iya, kata mereka. Paham enggak di sini? Apa bahasa Al-Irsyad itu raksi gitu. Lucu. Aneh. Ditetapkan namanya, iya. Seperti manusia misalnya, manusia. Pak Kasmiran, Pak apa Samiran? Pak Samiran, Pak Samiran minum susu misalnya, atau minum teh. Pak Samiran minum teh, jangan itu nanti namanya jadi peminum ya, isimnya jadi peminum, jangan. Misalnya Pak Samiran pengajar para murid misalnya. Ya. Pengajar, nama bukan? Nama. Label kan? Nama. Mu'tazilah ibaratnya nih, ibaratnya. Enggak benar contohnya, cuman sepertinya pendekatan saja. Pak Samiran pengajar, betul atau tidak? Betul. Ada yang diajar enggak? Ada, murid-murid kan? Beliau pengajar. Mudarris berarti kan namanya kan? Labelnya, oke. Okay. Apakah Pak Samiran punya karakter mengajar, punya perbuatan mengajar, punya sifat mengajar? Tidak. Ada enggak yang diajar? Ada murid-murid. Gitu kan, aneh kan? Ya kayak gitu, pikirannya Mu'tazilah itu. Kalau manusia, mereka enggak mengatakan begitu. Tapi kalau untuk Allah, mereka menafikan sifat-sifat. Kenapa? Nah, ini kan udah pernah jelaskan. Ayo, masih ingat enggak? Kenapa kok Mu'tazilah menafikan sifat-sifat? Hah? Sifat laziz. Enggak, simpelnya apa? Enggak. Di kitab ada ingin poligami pokoknya. Ta'addudul udama. Harus ingat tuh. Itu intinya mereka. Kenapa mereka menafikan sifat-sifat Allah? Karena kalau kita mengisbatkan sifat-sifat Allah sama dengan mengatakan ada berbilang zat. Berbilang hal-hal yang bersifat qadim. Karena penambahan satu sifat terhadap satu zat itu sama dengan seperti menambahkan berbeda yang berbeda zat. Faham enggak di sini? Jadi bagi mereka menambahkan sifat ke zat Allah Subhanahu wa taala, ke hak Allah, itu sama dengan menyekutukan Allah. Faham enggak di sini? Belum paham? Sebenarnya udah paham antum, cuman lupa. Udah pernah Anda jelaskan itu. Putar lagi dah itu, rekamannya putar lagi ya. Sekalian subscribe di YouTube Anda ya. Poin begitu ya. Jadi mimma dalat alaihi sifat wal ahkam itu Mu'tazilah dominannya. Kita lanjut ke mafa'ala ahlu ta'til minal jahmiyati wa ghairihim. Sebagaimana disebut yang dilakukan oleh ahlu ta'til, ketika disebutkan ahlu ta'til itu ada 4 golongan. Yang paling apa namanya, atasnya, maqamnya ya, Jahmiyah. Dan ini dikafirkan oleh sebagian banyak dari para salaf Jahmiyah. Ini Jahmiyah Rais Mu'attilah gitu. Nah, kemudian ada juga yang mengikuti dari segi asma atau sifat ta'til, yaitu Mu'tazilah. Yang ketiga Asy'ariyah. Yang keempat Maturidiyah. Ini semua adalah ahlu ta'til namanya. Ya. Dan beberapa dai sekarang ini ahlu ta'til dalam masalah asma atau dalam masalah sifat, terutama ahlu ta'til. Mereka tanpa sadar berkiblat ke Jahmiyah sebenarnya, mengikuti Jahmiyah. Dan ini jauh lebih asyad, lebih parah, lebih buruk, lebih khabith dibandingkan kesalahan di bidang ijtihadiyah fiqih. Ya. Baik. Kama fa'ala ahlu ta'tili minal jahmiyah. Al-jahmiyah di sini jahmiyah resmi, yaitu jahmiyah, firqah jahmiyah yang keluar dari Islam kata sebagian ulama. Wa ghairihim, yaitu mu'tazilah, asya'irah, mencuri dia. Oke. Wa inna ma kana dzalika ilhadan. Kenapa kok hal tersebut disebut ilhad? Kenapa disebut penyalahartian? Ya, kenapa li wujubil imani biha? Karena kita itu wajib mengimani nama-nama itu. Jangan seperti Jahmiyah. Jahmiyah tidak mengimani sama sekali. Wa bima dallat alaihi min al-ahkami was-sifatil laiqati billah. Dan kita wajib yang kedua mengimani apa yang ditunjukkan padanya dari hukum-hukum dan sifat-sifat yang sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat ini dakik sekali loh. Bisa dijelaskan per kata-kata ini ada makna kandungannya. Wa bima dallat alaihi min al-ahkam, yang kita harus imani diantaranya hukum-hukum konsekuensi dari sifat-sifat muta'addiyah. Jadi berlawanan dengan Mu'tazilah. Ya, berlawanan dengan Mu'tazilah. Dan juga kalau misalnya sifat dinafikan, ya berlawanan dengan Al-Mu'tazilah. Wasifatil laiqati biha, dan sifat-sifat yang laiqah, yang sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagian sifat Allah ditafsirkan oleh sebagian dari ulama dari kalangan Asy'ariyah atau Maturidiyah dengan tafsiran takwilan yang menyimpang. Baik, pertanyaannya, apakah takwilan menyimpang tersebut di kalangan Asy'ariyah atau Maturidiyah sehingga mereka ada yang mereka asalnya hanya mengisbatkan 7 sifat, apakah itu termasuk ta'til atau bukan? Ta'til artinya apa? Ta'til artinya penafian. Misalnya Asy'ariyah, sifat Allah ada banyak atau tidak? Banyak, banyak sekali, lebih luas daripada nama Allah Ta'ala, lebih banyak. Taib, Asy'ariyah pada kalangan awal-awal menetapkan 7 sifat saja. Oke. Okay. Berarti sisanya mereka takwil. Ini termasuk ta'til atau bukan? Termasuk ta'til. Tapi bagi mereka takwil padahal itu tahrif. Baik. Sekarang ini semua termasuk ilhad atau bukan? Termasuk menyalahartikan bukan? Menyelewengkan bukan? Ya, ilhad. Kenapa? Karena mereka tidak mengimani sepenuhnya dengan sifat-sifat yang sesuai dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nuzul, sifat nuzul bagi mereka bukan turun Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang turun rahmatnya bukan Allahnya. Baik. Ini termasuk menafikan hakikat nuzul atau tidak? Iya. Berarti ini termasuk ta'til atau ilfan. Ini termasuk tahrif. Walaupun kata mereka ta'wil, dan ini semua termasuk ilhad atau bukan? Ilhad. Oke, berarti sudah paham insyaAllah. Fa'inkaru syai'in min dhalika, mengingkari sedikit dari itu, termasuk mengingkari hakikat asli dari sifat Allah, itu mailun biha amma yajibu fiha. Sama dengan menyeleweng, menyimpang dari apa yang wajib buat diimani. Di dalam madhab salaf, untuk masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala wajib mengimani sesuai zahir bahasanya sebagaimana ia, dan tidak perlu ditakwil, tidak perlu ditakyif atau apalagi tamsil atau tasbih. Enggak perlu dibagaimanakan, enggak perlu kenapa, enggak perlu diserupakan dengan makhluk. Barang siapa yang melakukan salah satu dari itu, maka dia telah menyimpang. Sama dengan mengingkari hakikat asli dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Faham di sini insyaallah? Atau enggak faham? Atau berat? Ya, kurangi dosa ikhwah, kurangi dosa ya, supaya cepat paham hal seperti ini. Karena ini ilmu, al-ilmu nurun ya. Ilmu itu ya enggak nurun begitu saja. Cahaya, cahaya yang tidak bisa didapat oleh banyak orang yang melakukan dosa ya. Ya, kita banyak dosanya mungkin ya, banyak kesalahannya, tapi ya minimalisir supaya hal-hal seperti ini mudah masuk. Jadi di antara penyebabnya kadang-kadang bukan karena susahnya materi ya, tetapi karena memang kita kurang siap ya. Di antara kurang siapnya thalibul ilm adalah banyak dosa. Di antara kurang siapnya dia nuntut ilmu adalah banyak dosa ya. Yang kurang istighfar, kurang khusyuk sholatnya, itu diantara kurang siapnya dia nuntut ilmu. Jadi harus siap nuntut ilmu dengan prepare sebelumnya, kurangi dosa dulu, istighfar dulu ya. Baik, yang kedua ya sekarang, silakan. Fadhol Iqra. Astari tushabihu. Tushabihu sifatal makhluqina kama fa'ala ahlu tashbih. Tadi antum baca gimana? Tushabihu. Tushabihu sifatal. Ya, dan mujassimah. Tapi Wahabiyah juga dituduh sebagai musyabihah, mujassimah. Kenapa? Karena Wahabiyah atau Salafiyah itu metodologinya adalah amirruha kama ja'at, yaitu biarkan sifat-sifat tersebut termaknai sebagaimana makna zahir bahasanya. Tapi kalangan Mu'atilah, yaitu nomor pertama, ahli ta'til dari Jahmiyah dan cabang-cabangnya, itu menuding ya Salafiyah al-Sunnah wal-Jamaah musyabbihah, menyerupai Allah dengan makhluk. Kenapa? Karena menetapkan semua sifat Allah. Yang dimaksud di sini oleh Syekh Utsaimin bukan Wahabi, ya. Bukan dirinya, bukan ini ya. Tapi ahlu tasbih di sini rata-rata dahulunya asalnya kalangan Syiah itu musyabbihah. Asal dari kalangan Syiah dulu Rafidhah musyabbihah, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Namun kemudian mereka ya, karena memang kalau mentasbih langsung itu semua orang akan mengatakan kafir ini, menyerupakan Allah dengan makhluk jelas kufur. Kalau orang bilang Allah Ta'ala memiliki mata seperti matanya antum gitu, itu kita kira-kira ini kalimat kufur itu. Ya kan? Orang bakal mengingkari. Maka kemudian mereka mengadopsi pemikiran lain. Karena wah kalau bisa diserupakan ini kan kekufuran, akhirnya mereka mengadopsi pemikiran Mu'tazilah. Ya. Yang menafikan kemudian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan heran kalau Syiah Rafidhah itu urusan takdir mereka lebih ke Qadariyah, dan urusan asma dan sifat mereka lebih ke Mu'tazilah. Ya. Baik Rafidhahnya yang sudah hancur seperti itu, atau bahkan yang Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah. Ya. Yang mana Syiah Zaidiyah pun makin kemari juga makin enggak jelas, makin banyak penyimpangannya dalam masalah akidah. Kadang-kadang kalau anda lihat beberapa dari orang da'i ya, Syiah tidak semuanya sesat. Masya Allah, ini kalimat yang enggak tahu ini bodoh atau stupid ini. Syiah tidak semuanya sesat. Berarti ada Syiah Salafi berarti. Ada Syiah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sementara kenapa disebut Ahlus Sunnah? Karena opposite untuk Syiah. Ya. Syiah yang tidak sesat. Seperti apa? Ya, anda pengen tahu itu orang yang berbicara seperti itu gitu. Tapi kan di sana ada Syiah yang tidak kafir gitu. Oke, betul. Seperti apa? Syiah Zaidiyah, taib. Syiah Zaidiyah, ya, taib. Syiah Zaidiyah yang old school ya, yang versi agak lama. Kalau sekarang udah makin kacau mereka. Ketika kalimat tersebut kita bilang, oh tidak semua Syiah kufur, ada kok Syiah yang tidak kufur, Syiah Zaidiyah, diterapkan di konteks keindonesiaan, ini bodoh ini orang. Kenapa? Gak ada di Indonesia Syiah Zaidiyah. Mana coba? Yang ada di Indonesia Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah Rafidhah, yang ditularkan dari Iran. Ya atau tidak? Gak ada kita Syiah Zaidiyah. Gak ada di sini. Maka enggak perlu kita balikan konteks para Syiah kekufuran ini, kemudian kita bawa konteks yang enggak ada di Indonesia, yang tidak kufur. Jadinya apa? Hilang sudah nahi munkarnya tentang kekufuran Syiah Rafidhah. Ini dai-dai enggak ngerti masalah mungkin. Imma jahil enggak ngerti masalah, imma dibayar. Ya, enggak tahu dah tuh yang mana tuh orang jahil dai yang kayak gitu tuh. Ya. Baik. Jadi ahlu tasbih ini asalnya Syiah. Tadinya Syiah Rafidhah. Yang kemudian mereka mencondongkan atau belok menuju ke ahli ta'til seperti Mu'tazilah dalam masalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Wa dzalika li anna at-tasbiha ma'nan batilun. Karena ya, yang kedua ini tasbih menyerupakan Allah dengan makhluk itu suatu maksud yang batil, la yumkinu an tadulla alaihi nususu, tidak mungkin itu yang disebutkan atau dimaksudkan oleh nas-nas Al-Quran atau Sunnah bal hiya dalatun ala butlanihi, melainkan nas-nas itu menunjukkan kebatilan tasbih karena ada ayat laisa kamitslihi syai'. Maka apapun sifat-sifat Allah yang diserupa atau nama-nama Allah diserupakan dengan makhluk, maka itu batil. Faja'alaha dalatan alaihi, ya, mailun biha amma yajibu fiha. Ala kulli hal, maksudnya di sini adalah bahwasanya orang-orang musyabbihah kalau mereka memakai ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya ayat-ayat Allah justru menafikan adanya tamtsil dan tasbih. Ya. Nah, sekarang juga tasbih ya bisa juga sebagian mungkin sebagian orang sufi ya. Ya, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Iya. Sebagian dari kalangan sufi ya. Baik. Jadi yang pertama ada mu'attilah. Ya. Mu'attilah ini golongan gabungan Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'attilah semua. Itu jadi kalau antum ada istilah mu'attilah itu mereka tuh. Ya. Musyabbihah ini yang menyerupakan, beda lagi. Musyabbihah sama mu'attilah itu beda. Tapi rata-rata orang-orang mu'attilah kenapa mereka menta'atil? Karena mereka telah mentasbih terlebih dahulu. Paham enggak? Kenapa mereka menta'atil? Kenapa mereka mentahrif? Kenapa mereka membelokkan makna? Kenapa mereka menafikan asma? Atau kenapa mereka menafikan sifat? Karena pada awal dipikiran mereka telah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Akhirnya supaya kabur dari pemikiran tasbih dan penyerupaan, mereka beranjak dan beralih menuju ke penafian atau penyelewengan makna. Gitu. Itu jalannya begitu. Ya. Itu ana ulang berkali-kali itu di majelis. Ya. Yang asalis, tafadhal Syekh. Ayyusammi Allah ta'ala bima lam yusamma bi-nafsihi. Lima lam yusammi bihi nafsahu. Oke, okay, lanjut. Kertas. Kertas biatin nasohu al al-ab aja. Kertas biatin alas tapi dia al-fa'ilah. Udah benar. Al-illah tu al. أحسنت. طيب الثالث أن يسمي الله أستغفر الله. أن يسمي الله تعالى لما لم يسمي به نفسه. Yaitu di antara tarekat ilhad adalah menamakan Allah dengan nama yang Allah Taala tidak menamakan dirinya dengannya, gitu kan? Tidak ada nasnya, tidak ada wahyunya, tidak ada sunnahnya. Karena dalam ahli sunnah wal jamaah menetapkan nama-nama Allah itu tauqifiyah. Artinya apa? Nama Allah itu tidak bisa kita dapatkan masdarnya dari akal, perasaan, dan pengalaman pribadi. Enggak boleh. Melainkan masdarnya harus dari nas, dan itu harus jelas nasnya. Ya. Katasmiyatin nasara lahu alam. Orang-orang Nasara, Kristen menamakan Allah dengan Bapak, ya kan? Tuhan Bapak itu. Auzubillah. Ya kan? Ada Tuhan Bapak, ada Tuhan Anak, ada Bunda Maria, ya. Anak-anak heran dengan orang-orang Nasara ini. Na'udzubillah minhum. Na'udzubillah min akidatihim. Fasidah al-fasidah. Mereka menamakan Allah Tuhan Bapa. Dan ada Jesus Christ, eh? Ada juga ya Bunda Maria. Baik. Kalau Katolik tiga-tiganya zat yang berbeda, bukan? Ya, tapi kepada mereka, kepada siapa mereka meminta? Kepada Allah, Jesus. Ya kan? Kalau misalnya ada apa-apa, Jesus, Jesus, ya kan? Kalau seperti kalau kita, ya Allah, gitu kan? Ada apa-apa, astagfirullah. Ya Allah, gitu kan? Enggak ada kita bilang, ya Muhammad, ngabir kan? Iya. Jadi Nabi Isa, Jesus Christ, Jesus, bagi mereka Jesus itu selalu diposisikan selalu yang paling awal dengan alasan wasilah. Ya kan? Dan ada Tuhan Bapa dan seterusnya, Allah alam seperti apa. Tapi Protestan kemudian memprotes. Ya, ini tiga ini bukanlah tiga zat yang berbeda, melainkan satu kesatuan, yaitu satu Tuhan yang Dia juga ada, Dia juga Tuhan Bapa, Dia juga Jesus Christ, Dia juga Bunda Maria atau Roh Kudus. Nah, itu disebutkan seperti itu. Kemudian juga teologi mereka Protestan pun tetap syirik atau tidak? Tetap syirik. Jadi kalau bilang Protestan itu bilang tauhid murni, enggak. Kenapa? Mereka pun enggak ketahuan ini gambarnya bagaimana Rob mereka, Azza wa Jalla, Rob mereka bagaimana? Yang mana yang Allah, yang mana yang Jesus Christ. Kalau mereka bilang Allah, Allah gitu kata mereka, dan Jesus itu sama, berarti menamakan Allah dengan Jesus juga. Lalu terus bagaimana pandangan mereka ketika Jesus yang mereka anggap Tuhan itu ada di bumi, menampaikan kebaikan dan menebus dosa-dosa misalnya. Tuhan seperti itu. Ini sebenarnya kacau buruk ya. Makanya sejelek-jeleknya ahlu ta'til dari kalangan Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah jauh lebih selamat dibandingkan syaitan ini ya, Nasara. Ya. Karena lihat Asy'ariyah kenapa mereka menafikan istiwa Allah di atas arsy dengan makna zahirnya, kenapa? Supaya mereka mensucikan Allah dari kekurangan. Sebenarnya tujuannya mereka itu ada niatan bagus, yaitu Allah tidak bertempat. Tapi Nasara bilang Rabb kita, Tuhan kita itu turun ke bumi untuk ya apa? Menebus dosa dan mendakwahkan kaumnya. Jadi di atas tempat, di atas bumi. Ini kok ketemu Asy'ariyah? Kalah ini. Makanya ikhwan, Abu Bakar Al-Baqillani ya, bermadzhab Maliki di abad ke-4 Hijriah. Itu kalau tidak ada beliau, mazhab Asy'ari itu hilang. Beliau kemudian bangkit untuk membangkitkan mazhab Asy'ari. Tapi mazhab Asy'ari ala mutaqaddimin itu beda dengan mazhab Asy'ari era Fakhruddin Ar-Razi tahun 5 abad ke-6. Abad ke-4 itu madhabnya masih lebih dekat ke madhab Asy'ari yang asli. Ya. Yang kemudian Abu Bakar Al-Baqillani dikenal oleh para ulama, beliau ini rahimahullah sering membantah orang-orang Nasara. Dan banyak orang-orang Nasara masuk Islam gara-gara Abu Bakar Al-Baqillani. Padahal dari segi akidah, Abu Bakar Al-Baqillani ada masalah. Ya. Madhabnya madhab lebih dekat ke ada ahlul kalamnya. Tapi urusan membantah Nasara bisa. Makanya orang-orang Asy'ariyah jangan heran kalau misalnya orang Asy'ariyah atau Maturidiyah atau bahkan Mu'tazilah mungkin ketika membantah orang-orang Nasara ya, itu bisa memenangkan Islam. Padahal dalam keislaman mereka sendiri, akidah mereka sendiri itu ada masalah. Kenapa? Saking jeleknya akidah Nasara. Saking buruknya akidah mereka. Begitu. Taib itu Nasara. Kemudian tasmiyatul falasifa kepada Allah. Allah Ta'ala disebut al-illah al-fa'ilah. Auzubillah. Al-illah itu seperti sebab ya, seperti ya faktor ya. Al-fa'ilah artinya al-mu'assirah. Faktor yang bisa melakukan perubahan gitu. Pokoknya gitulah. Wa dzalika li anna asma'ullahi ta'ala tauqifiyah. Itu karena nama-nama Allah itu tauqifiyah. Fa tasmiyatullahi ta'ala bima lam yusamma bihi bima lam yusammi bihi nafsuhu mailun bihi amma yajib fiha. Menamakan Allah dengan nama-nama yang tidak pernah Allah Ta'ala namakan dirinya dengannya, itu adalah suatu penyimpangan dari hal yang wajib. Kama anna hadhihi al-asma'a allati sammauhu biha nafsuhu batilah yunazzahu Allah Ta'ala anha. Sebagaimana nama-nama yang tadi Ab, Bapak, Tuhan Bapak, Illa Fa'ilah, yang mereka namakan dengan nama-nama itu untuk diri Allah, itu adalah batilah, nama-nama yang batilah. Allah Ta'ala tersucikan dari itu semua. Baik, kita belum bisa mengkhatamkan berarti pada pekan ini, insyaAllah pada pekan depan kita akan membahas Ar-Rabi'. Ya, sekarang kita minum-minum dulu atau sholat. Setelah itu bagi yang mungkin berkehendak, kita belajar syarah kasyf asy-syubuhat insyaAllah Ta'ala setelah sholat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.